Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo meminta pemerintah menyederhanakan jumlah asosiasi buruh menjadi hanya satu saja untuk mempermudah proses negosiasi ataupun perundingan isu-isu terkait tenaga kerja. Banyaknya organisasi buruh saat ini dengan kepentingan yang berbeda-beda menyulitkan semua pihak mendapatkan kesepakatan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum GAPMI, Adi Lukman. Pak Adi, apa komentar Anda? Jadi intinya kalau menurut saya bukan masalah jumlah, tapi ya sebenarnya memang masalahnya adalah bagaimana mekanisme perundingan itu harus dibuat sedemikian rupa supaya tujuan kita tercapai. Jadi tujuan kita apa sih? Ekonomi kan harus tumbuh. Harus tumbuh dengan baik, tidak ada masalah antara pengusaha dengan buruh, karena semua berkepentingan untuk negara maju sehingga bisa semua bisa mendapatkan kemudahan dan juga mendapatkan income yang sesuai. Kalau terus-menerus terjadi seperti ini, dispute terus terjadi, otomatis akan menjadi satu masalah dan bahkan akhirnya adalah yang korban buruh lagi gitu. Buruh akan menjadi tidak ada kerjaan dan lain sebagainya sehingga akan merugikan sendiri gitu. Karena beberapa industri sudah mulai tutup sekarang karena mereka banyak dilakukan demo dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat dengan jumlah organisasi buruh yang ratusan, pernah terjadi perbedaan pendapat dan bentrokan antar sesama organisasi buruh. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Inilah yang menjadi masalah sebenarnya, karena dengan demikian akan terjadi satu ketidaksepakatan yang menyebabkan merugikan mereka sendiri. Nah, kalau mereka bisa melakukan konsolidasi, katakan memperkecil jumlah organisasi sehingga bisa lebih solid dan juga bisa menyatukan pendapat dan menyatukan perundingan dengan pengusaha, tentunya akan lebih baik buat negara ini. Dan usulan APindo saya kira mengarah ke sana supaya semua pihak win-win, artinya semua win-win, tidak ada yang dirugikan. Saya kira kita harus mendukung ke sana gitu. Perkara jumlahnya berapa memang ditentuk sepakati saja, yang penting adalah bagaimana mekanisme itu dilakukan gitu. Lalu ada saran lain Pak kepada organisasi buruh dan kepada pengusaha sendiri terkait isu-isu tenaga kerja yang marak terjadi? Oke, kalau kepada buruh saya harapkan bahwa semua bisa dirundingkan dengan baik tanpa melakukan anarkisme dan tanpa melakukan pemaksaan kehendak. Karena semua itu ada pertimbangannya masing-masing, kenapa harus disetujui, kenapa tidak harus disetujui, dan itulah yang menjadi titik pangkal bahwa kita harus duduk bersama, tidak melakukan pemaksaan kehendak, dan mudah-mudahan bisa ada solusi yang baik. Demikian Ketua Umum GAPMI, Adi Lukman. Saya Wendy Lim.